Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Sambung. Sambung kan? Kesian kalau orang ni. Baik, ala kulli hal, tajuk kedua tadi kita kata, bila seorang tu dalam ahli, dalam konteks penghujahan dan juga pendalilan Islam, kita mengutamakan tidak ada bias. Tak ada berat sebelah, tak ada kecenderungan mazhab, tak ada sekiat. Sebab tu kalau kita lihat ahli sunnah macam kita sebutkan tadi kan, kita belajar dengan semua ulama' tadi, tak kira daripada mana. Bahkan kalau contoh macam apa, kita lihat rujukan reference kita dalam kes hadis kan, apa Ibn Hajar Asqalani, walaupun dia berkata dia mazhab Syafi'i, kita ada macam mazhab Syafi'i tak mahu, kami nak Ahmad je. Ini salah ha? Bila berlaku macam tu saja, mereka rosak. Sebab kebenaran tadi tu macam dalam konteks ilmu, kita tak kisah daripada apa, asalkan dia ahli sunnah, kita terima daripada ilmu tadi. Walaupun dia bukan mazhab Syafi'i, walaupun dia bukan mazhab Hanafi, walaupun bukan mazhab Hanbali sebagainya. Tapi ada orang taksub, dia tak nak, dia nak geng dia je. Betul kan, tengok-tengok macam geng-geng macam tu, macam apa, Hizbut Tahrir. Dia baca kitab-kitab guru dia je. Kitab orang lain tak dia baca. Pelik kan, kita macam kalau kita dan reference kita, itu kalau dalam contoh macam kumpulan Ikhwan Muslimin macam tu juga. Semua risalah Usul Ishrin Asal Banna. Semua syarah tu. Kenapa tak baca kitab tafsir Ibn Kathir ke, tafsir sekian ke, kalau hadis apa matan arba'in ke, kita tak boleh ada sifat nak jemaah kita ni kumpulan start macam tu jahanam. Kebenaran kita takkan sampai. Sebab kita lihat macam mana para ulama kan, bila asing-asingkan usul fiqh daripada sekian, kadang-kadang kita baca macam apa matan tahawi, tak pandan tahawi kan, yang kita baca tu karangan Hanafi. Tak ada macam, tak nak, kita nak Hanbali je. Mana ada. Ini sebab tak boleh. Sebab tu Nabi sendiri tunjukkan. Hatta bila seorang Yahudi isyarat daripada Nabi, ini salah, ini salah, Nabi diam sebentar, tunggu wahyu sampai, Nabi terima. Tidak, Nabi tolak. Nah, ini kaedah Islam. Kita tak ada ni apa bias. Oleh itu, mengosongkan jiwa merupakan jalan kepada kebenaran. Dan dengannya, seorang itu akan menempuh jalan orang-orang yang mendapat hidayah. Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala katakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Hei orang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, dia akan jadikan untuk kamu pembeza. Furqan ni pembeza hak dan batil. Okey, itu jelas kan? Okay, itu nombor 2. Nombor 3, di antara tanda-tanda pemikiran penghujahan Islam adalah mengharamkan kata-kata terhadap Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu. Mengharamkan kata-kata terhadap Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu. Mana anything you can bincangkan tajuk secara ilmiah dan sebagainya, atau jadikan bahan akademik, Allah Ta'ala jangan. Demikian juga ada para ulama tambah satu lagi, Quran. Sebab dalam konteks Quran dan Allah Ta'ala, tidak ada siapa boleh cakap kecuali dengan dalil. Tanpa dalil yang sahih, batal. Sebab tu yang kenapa apa masyhur hadis yang datang, walaupun hadis ini daif, man qala fil Quran bi ra'yihi faqad akhta'a wa in asab. Barang siapa berkata tentang Quran dengan pendapatnya sendiri, dia telah salah sekalipun dia betul. Ini perbincangan kita dengan mukaddimah tafsir Ibn Kathir. Ibn Kathir bincangkan tajuk hadis ni. Dia kata walaupun hadis ni dipercanggahkan mengenai kesahihannya, tapi kata-kata para sahabat memberikan pengertian itu. Contoh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia kata apa? Langit mana nak payung aku? Bumi mana nak tampung aku? Kalau aku cakap tentang Quran, benda aku tak tahu. Langit mana nak payung aku? Bumi mana nak tampung aku? Kalau aku cakap tentang Quran, benda aku tak tahu. So basically bila mereka bercakap, mereka tahu. Sebab tu mereka bercakap. Bukan mereka bercakap dengan suka hati mereka. Tentu Quran di antara petak utama. Zaman kita sekarang saya perhatikan tentang Allah Ta'ala, mungkin orang tak sembang. Kalau geng-geng sembang tentang Allah Ta'ala ni, geng makrifat lah. Hakikat, tarikat dan sebagainya kan. Dia akan bincang Allah gini, Allah gitu, Allah sekian, tanpa ilmu. Ini sebenarnya ajakan syaitan sebenarnya. Dalam Quran dan surah Al-Baqarah ayat 167-168, Allah Ta'ala nyatakan, ya ayuhan nas, hei manusia sekalian, kulu mimma fil ardi halal tayyiba, makanlah daripada apa di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang kamu ikut jejak langkah syaitan, innahu lakum aduwwun mubin, syaitan untuk kamu adalah musuh nyata. 168, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya, syaitan ni hanyalah perintah kamu untuk benda-benda keburukan dan juga perkara keji. Ujung dia, wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, Dan agar kalian berkata tentang Allah Ta'ala apa kalian tidak ketahui. Kalau orang tu start bercakap tentang Allah gini, Allah gitu, tanpa dalil, tinggalkan. Itu jejak langkah syaitan. Ini konsep. Sebab kalau dia kata orang tu boleh bincang Allah Ta'ala macam bahan akademik dia, masalah. Yeah? Dia kata Allah Ta'ala telah memperingatkan hamba-hambanya daripada berkata-kata terhadap yang tanpa ilmu. Kerana ini akan membawa secara langsung kepada perbuatan penukaran fakta-fakta, pembuatan, rekaan-rekaan, penukaran fakta-fakta, penyelewengan dan pemensungan. Mereka orang tu akan buat tambah suka hati untuk apa-apa dia nak dalam agama. Sebab dia boleh cakap tentang Allah Ta'ala apa dia nak. Sebab tak ada kehormatan Allah Ta'ala dalam perkara tersebut, maka apa Allah Ta'ala firman pun dilanggar. Dia kata kat sini dalam surah Al-A'raf 33, Allah Ta'ala katakan, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakan, hai Muhammad, hanya sahaja telah mengharamkan Tuhanku perkara-perkara keji. Ma zahara minha wa ma batan. Apa yang nyata daripadanya dan apa yang tersembunyi. Wal ithma, dosa. Wal baghya bighairil haqqi, pelampauan tanpa kebenaran. Wa an tusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Dan dilarang kamu untuk menyekutukan dengan Allah Ta'ala apa dia tak turunkan untuknya sebarang autoriti. Allah Ta'ala tak pernah berikan autoriti untuk disekutukan dengan benda berkenaan. Wa an taqulu 'ala Allah. Allah Ta'ala larang kamu, haramkan an taqulu 'ala Allah, untuk kamu berkata tentang Allah Ta'ala ma la ta'lamun, apa kalian tidak ketahui. Dan dia Allah Ta'ala firmankan dalam surah Al-Isra ayat 36, wala takfu ma laysa laka bihi 'ilm. Jadi kamu ikuti bila kamu tak ada ilmu mengenainya. Innas sam'a, kena pendengaran itu. Wal basar, penglihatan. Wal fu'ad, hati atau akal itu. Kullu laka kana an mas'ula, semua itu akan ditanya mengenainya. Termasuk Al-Baqarah 168 tadi pun berikan gambaran yang sama. Bahkan Allah Ta'ala sebutkan berkenaan perbuatan syaitan ajak kita berkata Allah Ta'ala dengan tanpa ilmu. Ini masalah. Ini mestikan agar seorang insan berhenti dan tidak mengiktikad sebarang iktikad. Jangan percaya apa-apa kepercayaan. Tidak juga mengatakan sebarang kata-kata. Sehinggalah nyata kepadanya perkara itu dengan ilmu yang benar. Datang dengan dalil yang sahih daripada Nabi SAW atau dari Quran dengan penjelasan yang jelas, barulah dia ambil itu sebagai pegangan. Jika tidak, dia tinggalkan. Sebab ini Allah Ta'ala adalah benda yang apa perkara yang paling besar. Tak patut seorang tu berkata-kata tanpa ilmu. Seterusnya kita kata Quran, kemudian seterusnya agama ini sendiri. Itu sebab tu kenapa dalam ayat yang 36 surah Isra tu berikan gambaran macam tu. Mana ikuti hanya benda kita tahu saja, benda yang kita dapat tahu. Adapun tak tahu, tinggalkan. Baik. Keempat, di antara tanda penghujahan dan pemikiran Islam adalah bersandar pada hujah dan keterangan. Di antara kaedah-kaedah Islam yang terbesar adalah bersandar pada hujah dan keterangan. Islam ni adalah agama dalil. Agama nas, agama dalil. Dia bukan datang tanpa dalil. Semua benda yang kita laksanakan, amalkan, semua berdalil. Daripada kita angkat tangan, takbir, tinggi mana, letak mana tangan kita, baca surah apa, baca bismillah, semua sekali berdalil. Jari kita angkat, kita tasyahud, kaki kita duduk macam mana, semua sekali berdalil. Tak ada benda tanpa dalil. Sebenarnya itu memang kita kata pemikiran Islam ni, dia bersandar kepada hujah dan keterangan. Dia bukan hanya sangkaan macam yang datang ni, bukan sangkaan. Macam itu pada kes yang tu, pada pemikiran jahiliah tu, dia ikut sangkaan. Ikut hawa nafsu, ikut sangkaan. Ini tidak, bersandar kepada dalil. Dan ini dikata dan serta mengelak pada daripada sangkaan dan jangkaan. Ini memerlukan pada penimbangan masalah-masalah seluruhnya kecil dan besarnya dengan timbangan keadilan yang bersandar mula-mula sekali kepada dalil dan pembuktian. Mana dia kata Allah kata Rasulullah? Every time orang cakap benda, kata Allah kata Rasulullah. Kan? Aina dalil. Ini problem dia. Tapi bagi orang yang ikut bid'ah, dia tak suka benda ni. Kita dalil mana ni? Ni awak tanya dari dalil ni kan? Ikut je lah. Ikut je lah. Ya problem dia memang kita, kalau tanya dalil, memang kita kata takkan boleh masuk khurafat dan dongeng. Cakap orang saya seorang, dia cerita. Dia balik ke Perak. Rumah keluarga ni lah. Waktu cuti sekolah, cuti universiti. Dia pelajar Yaman. Dia balik ke Malaysia. Kemudian dia pergi masjid rumah dia. Ada seorang ustaz tu berceramah dalam masjid. Ustaz tu cakap, gitu, apabila berlaku kematian dalam satu rumah, maka tidak boleh solat diadakan dalam rumah tersebut. Lepas tu, kerana ketika roh dicabut, darah terpercik ke seluruh dinding. Dia macam, dia pun pergi lepas kelas tu, dia jumpa lepas ceramah tu, waktu kan makan, diimpit ustaz tu duduk sebelah. Kata ustaz, ustaz cakap tadi rumah ni ada darah dan sebagainya. Lepas tu nak tanya lah, bila cuci pula? Kan, tak cuci bila bersihnya? Ikut-ikut pada masalah, kalau darah tu dah kena, awak tak cuci tak sah tau. Mana boleh tiba-tiba hilang pula? Ini darah haid kata. Jadi saya kata, dia kata kawan ni, dia kata ustaz tu, dia kata ustaz, tadi ustaz cakap tadi benda ni, dapat mana? Ada satu kitab anak baca. Ini ayat bahasa Melayu kita lah, ada kitab. Asal ada kitab je lah cik. Asal ada kitab. Saya dulu kata saya ada ni, kuman ni. Yang dulu, apa ustaz, Ustaz Ali Mahsan, dia bagi K-U-M, kuman kan? Dia ada sebut lah, K tu kitab. K tu kitab. Ada kitab. Ada kitab kata. Kan? Ini masalah. Dalam Islam, kita bukan masalah kitab tu ada. Kalau pendapat tertulis sekalipun, kita kena tengok apa dalil dia. Macam kita bincang sebelum ni kan, tajuk apa, tata bu'urukhas. Pendapat semua orang boleh cakap, ada pendapat banyak. Soalan, berapa banyak pendapat yang berdasarkan kepada dalil? Ini benda penting. Sebab banyak macam dalam minggu sekarang kan, kita bincang fiqh Syafi'i contohnya kan. Dalam fiqh Syafi'i, yang kadang-kadang orang mengajar fiqh Syafi'i tak ceritakan, adalah dalam mata Syafi'i sendiri, pendapat yang datang, kadang-kadang satu perkara tu ada 5-6 pendapat datang. Dan pendapat-pendapat tadi dibezakan bila disebut, kadang-kadang dia kata masyhur, kadang-kadang dia kata asah, kadang-kadang dia soheh, kadang-kadang kata dalil, kadang-kadang dia kata nas, kadang-kadang kata kaul imam, kadang-kadang kata mu'tamad. Kadang-kadang orang kata mu'tamad lah. Tak, mu'tamad bukan semestinya paling dekat dengan dalil. So mu'tamad ni adalah apa yang Imam Ar-Rafi'i dan Imam Nawawi setuju. Dua ulama' ni setuju, maka direkodkan pendapat itu mu'tamad. Dia bukan masalah tu. Jadi soalan kalau kita tanya pada ustaz-ustaz mengajar fiqh Syafi'i ni kan, orang yang kita ajar ni wajib ikut salah satu ke boleh pilih mana-mana? Bila kata mana-mana, dia ukuran sebenar betul adalah apa? Mana paling dekat dengan dalil. Itu tajuk sebenar. Bukan masalah imam ni kata dia lebih kuat banding orang ni. Soalan sekarang, mana paling dekat dengan dalil? Itu tajuk asal. Yang kadang-kadang orang tak jelaskan. Pasal dalil itu adalah tanda utama. Sebab tu kenapa kadang-kadang Imam Syafi'i cakap pun lawan. Banyak orang kata Imam Syafi'i cakap tak boleh. Contoh macam kes zakat. Zakatul Fitr. Sebenarnya kalau saya bagikan alasan logik kat sini, tuan-tuan dengar, tuan-tuan faham. Lepas Imam Syafi'i kata semua para sahabat ada duit, tapi yang Nabi suruh keluarkan ketika hari raya, ketika berhenti puasa tu, zakatul fitr, zakat berhenti puasa. Ayat betul ya, zakat berhenti puasa. Imam Syafi'i kata disuruh keluarkan makanan. Diorang ada duit, Nabi suruh keluarkan makanan, so mesti bayar dengan ni jawab. Dia kata bukan masalah gantian, tak ada gantian . Diorang duit. Cuma Nabi, Imam Syafi'i kata diorang disuruh bayar dengan duit. Walaupun ini kaul imam. Ini kaul imam . Dalam mazhab Syafi'i dia anggap kaul imam. Ulama-ulama yang bawah tu selamba je kan dia tolak. So kalau Imam Syafi'i punya pendapat dia tolak, kenapa orang lain tak tolak? Pelik kan, ni kelakar. Pelik tapi benar. Orang tak tahu sebenarnya dalam mazhab Syafi'i dia ada pecahan tadi. Dan kaul tadi tak semestinya anda kena wajib mu'tamad. Sebab mu'tamad tu apa, Rafi'i dan juga Nawawi setuju. Tapi tak semestinya itu paling dekat dengan dalil. Tak semestinya itu paling dekat dengan dalil. So sebab tu kenapa dekat sini, bila kita kata ahli apa, Islam punya cara pemikiran, kita ukur pendapat atau apa orang cakap dengan dalil, bukan dengan masalah orang tu siapa. Takkan dia tak tahu, dia ni maulana, takkan dia sekian. Ini masalah lah. Kita dengan dalil. Waktu saya ingat dah sekali. Bismillah. Akhirnya minum juga . Ada seorang hamba Ta'ala dekat Yaman tu, pakcik ni. Dia keluar, dia umur berumur lah. Waktu kami tu muda-muda lagi. Dia berumur datang. Datang duduk Yaman, nak talaki. Cuma talaki apa tak tahu. Orang kita kadang belajar apa? Talaki. Talaki apa? Talaki. Talaki apa? Talaki. Awak kena tahu belajar apa, tafsir ke, hadis ke, fiqh ke, awak talaki apa? Talaki tu maksudnya kita duduk macam ni kan, tuan-tuan di kitab, saya di kitab. Ni talaki lah ni. Berdepan-depan saya baca teks, saya terangkan, saya baca teks, ini talaki. Cuma beza dia kitab ni moden. Zaman dulu ada kitab yang turas yang lama-lama. Itu beza dia. Masalah pembelajaran dipanggil talaki macam ni. Saya bukan ceramah. Sahaja tuan-tuan ada teks kat tangan tuan-tuan sekalian. So zaman dulu macam tu dipanggil talaki. Ala kulihal, pakcik ni dia datang Yaman, dia kena talaki. Okay, fine, tak ada masalah lah. Satu hari jadi masalah, dia datang rumah persatuan. Saya bagi tazkirah. Malam Jumaat kami tak baca Yasin, kami buat tazkirah kelas dan sebagainya. So sekali saya bentang. Malam tu tak kenapa saya bentang, tak tahu. Dia panggil saya, saya cakap lah. Bila saya cakap, saya sebut apa hadis saya dengar pagi tadi dalam kelas. Saya tak tunjuk kat dia pun. Nabi kata 3 dinar dalam suami Muslim. 3 dinar. Dinar engkau beri untuk kenderaan untuk jihad fisabilillah. Dinar engkau beri untuk kenderaan jihad fisabilillah. Dinar engkau beri untuk tanggungan kau makan. Dinar paling afdal. Di sisi Allah Taala, dinar kau beri anak bini kau makan. Dinar tunfiquhu ala iyalik. Dinar kau infak ke atas tanggungan kau. Men 3 dinar yang kau keluarkan, dinar paling afdal ini. Dia rupanya tak puas hati. Sebab dia tinggal keluarga dia yang mau cari hikmah dan karamah sampai ke Yaman kan. Jadi dia tak puas hati sampai, tapi nak cakap depan-depan kan, dia tak berani. Banyak orang kadang mungkin dah tak puas hati ustaz cakap, tak puas hati tapi takut jawab, ustaz jawab balik dia kena. So last kali dia tak tanya lah soalan. Sampai satu hari tu rumah persatuan tak ada orang. Dia nampak saya seorang kat situ kan. Dia pun datang dekat saya. Ustaz, ha, dia kata, nak tanya sikit ha. Ustaz dah cakap dulu, lama, berbulan-bulan lah ustaz dah sebut dulu hadis 3 dinar tu. Cerita tu, itu je ke hadis yang ada? Itu je ke hadis yang ada? Saya kata soalan yang dia, saya kata, bang, abang ada hadis lain ke? Saya tanya balik lah kan. Mana saya nak tahu kalau dia nak idea lain. Pasal idea tu menyebabkan ruginya dia datang di Malaysia untuk tujuan berkenaan. Means that seorang manusia, hatta kalau hanya belanjakan harta dia untuk tanggung keluarga dia, dia boleh mencapai kedudukan tertinggi si Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab nilai infak belanja kepada keluarga tu di sisi Allah Taala adalah tinggi. Tak perlu awak pergi jalan-jalan tinggal keluarga untuk dapat benda berkenaan. So bila dia dengar hadis tu, dalam hati dia terkeruk-keruk. Gatal tapi tak boleh nak selesai. Nak garuh tak boleh. So dia jumpa saya, dia kata, ustaz cerita tu, hadis tu itu je yang ada. Saya kata, abang ada hadis lain tak? Abang ada hadis lain, saya nak dengar lah. Ini hadis yang saya belajar. Abang ada hadis lain? Tak ada lah. Tapi itu je hadis yang ada. Dia ulang balik. Saya kata, abang ada hadis lain tak? Saya tekan balik. Pasal ini dalil. Sebab anda memilih jalan hidup, cara dekat diri kepada Allah Ta'ala. Kalau tanpa dalil, awak ikut siapa? Simple je. Sebab kalau kita nak mengejar ketinggian hikmah dan karamah, nak jalan atas air lah, nak terbang ke, kau nak jadi wali Allah kan, kena tak tinggalkan Malaysia? Soalan tu tanya. Kena mak bapak kita ada, itu karamat, keramat paling besar. Tak pernah kita sibuk nak jaga mak bapak kita pun. Yang tu pernah kena seorang budak antara maut. Soalan tu, dia sibuk dia kata wali-wali kan. Saya kata kalau entah nak jadi wali sangat, entah balik rumah, mak bapak ada lagi? Dia kata ada, balik rumah. Tu dia diam. Tapi syekh, sijil penting juga. Saya kata ni dunia. Tadi kata nak akhirat sangat kan, pergi balik rumah, jaga mak ngabah, confirm boleh jadi wali Allah. Sebab Uwais Al-Qarni dia dapat doa makbul, penduduk langit kenal, hanya sebab jaga mak dia. Mak dia buta, dia bela macam anak, mandikan, bagi makan dan sebagainya, usung kat belakang badan dia. Jadi dia dapat ketinggian Syah Ta'ala sebab itu je. Awak ada mak bapak tak jadi dia wali sebab apa? Soalan yang tanya tu, ada mak bapak tak jadi wali? Mesti ada cara salah tu. Kalau tidak, kau confirm dapat. So Nabi kata, wari mak rogi ma'amfu, rugilah dia. Nabi ulang 3 kali. Siapa sempat kena dengan mak bapak dia ketika tua, atau dua-dua sekali tapi tak masuk syurga, Nabi kata rugi. So basically saya kata macam tu. Macam abang tadi kan, dia macam nak ketinggian, tinggal keluarga, tiba-tiba ustaz dia baca hadis ni. So sekali dia tekan, dia kata takkan tak ada hadis lain. Abang ada hadis lain? Takkan itu je ke hadis yang ada? Abang ada hadis lain tak? Saya kata. Last kali saya tekan, akhirnya keluar. Takkanlah maulana kami tak tahu. Takkanlah maulana kami tak tahu. So in the end dia bukan dalil. Dia apa? Apa maulana cakap. Itu basic yang kita kata. Rosak lah. Dia kata, apa-apa yang ditunjukkan oleh dalil maka ia adalah kebenaran, dan apa-apa selainnya maka ia adalah kebatilan. Dengan itu akan gugur setiap khurafat dan kesatan pemikiran yang tidak mungkin, yang tidak mempunyai sebarang habuan kesan, apa kesan atau nilai, nilaian. Dia tak ada habuan daripada kesan atau nilaian, tak ada jejak, tak ada athar untuk kita cek balik, tak ada nilai daripada agama. Kenapa kita nak gunakan? Sertakan selamatlah akal dan pandangan daripada kemunduran dan kejatuhan. Di atas binaan yang saya kukuh-kukuhkan ini, dibina dakwah-dakwah para anbiya. Kita lihat para anbiya, contoh dalam Quran dan surah Al-Baqarah 111. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Katakan Muhammad, meh sini bawa bukti kamu kalau kamu semua golongan benar. Di ayat dia sebelum tu berbunyi waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Dan mereka berkata tidak akan masuk syurga kecuali siapa, Yahudi atau Nasrani. Maka Allah Ta'ala kata tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka. Qul hatu burhanakum, cakap pada mereka hai Muhammad, bawa sini bukti-bukti kamu in kuntum sadikin, kalau kamu semua benar. Dan dalam ni juga dalil adalah bagaimana pentingnya untuk perbandingan agama dipelajari. Sebab kalau orang kata kita minta bukti diorang, kita tak reti nak baca, masalah juga. Pasal bila orang kata produce your evidence, kan? Diorang tunjuk, kalau diorang kata tunjuk apa? Quran. Bible lah. Kalau ini Buddha, Buddhis lah, kita tunjuk Buddha, Buddha lah. Kalau Hindu di India ya, di Malaysia tak boleh. Kalau saya orang cakap dengan saya, dia kata di Malaysia tak boleh. Sebab di Malaysia, orang India di Malaysia, kebanyakan mereka tak tahu baca kitab. Ini benda yang kadang-kadang sebenarnya banyak orang tak faham kenapa Dr. Zakir Naik dianggap mengancam kepercayaan Hindu. Sebab dia sering sebut kata, meh balik pada kitab korang, meh tengok kitab korang. Problem dia, dalam masyarakat India, dia ada kasta. Kalau di Penang ni, datang saudagar-saudagar lah, orang kaya lah kan, yang masuk estate dan sebagainya, dia ada kasta. Kasta yang rendah ni, dia tak boleh baca kitab. Even though sekarang ni kat Malaysia jadi lawyer, jadi sekian, jadi sekian, kitab suci dia tak ada buka. Ini pengakuan mereka sendiri, mereka mengaku. Saya jumpa seorang tu kan, ada seorang apa, hamba Ta'ala, dia pelajar apa, bersuara telekom, dia orang Perlis. Dia nak jual insurans. Saya kata tak lepas. Gula saya tinggi. Kan? Dia nak juga. Apa bawa pergi klinik. Sampai kat klinik tu dia isi borang lah. Waktu time dia cakap dalam kereta dia sebut semua agama sama. Saya diam kan. Saya macam tak apalah kejap lagi. Dapat peluang saya bagilah. Dia tulis. Waktu tuliskan tu dia kata saya kerja mana. Saya sebutlah. Saya kerja kat Yayasan Taklim. Dia kata buat apa kerja? Kerja apa? Saya kata kami cuba nak bawa orang ramai belajar agama daripada sumber asal. Sebab banyak orang beramal tak ikut sumber asal, saya kata. Dalam Islam contohnya lah saya kata. Tapi bukan Islam je, orang bukan Islam pun sama. Saya tambah lah. Contoh macam Kristian, mana ada dalam Bible tu Christmas? Christmas tak dalam Bible lah. Kalau bukan Bible tu, daripada hujung ke hujung, kulit ke kulit, tak ada baik, tak ada Christmas dalam tu. Bagaimana Isa lahir musim panas, musim ada tamar. Even dalam Bible pun sebut musim panas. Tang mana ada salji je? Kau nyanyi tentang salji tu pasal Isa lahir salji, kau biar benar kan? Jadi basic dia, even Amerika Syarikat pernah haramkan Christmas. Tahun 1800 lebih dulu, kerajaan Amerika Syarikat pernah haramkan ban Christmas, tahu tak? Ni orang kita tak baca. Yang kadang liberal-liberal bongok ni, dia tak baca pun, dia macam gitu kan. Dia tak baca pun. Cuma baca betul-betul. Memang ada diharamkan. Orang Kristian sendiri diharamkan. Saya sebut ni pasal apa? Macam apa Mufti Meng Hafizullah kan, dia tak boleh masuk Singapura, tak masuk sekian. Punca asal kes ucapan kerayaan Christmas ni. Lepas orang tanya dia tak boleh, dia boleh ke tidak, dia kata tak boleh. Lepas tu orang tak puas hati. Timbulkan last sekali kerayaan Singapura band dia. Tapi bila dijawab balik, dia kata dalam Kristian sendiri pun ada orang Kristian yang tak sambut Christmas dan tak salah. Kenapa aku Muslim tak iyakan aku salah? Dalam Kristian sendiri ada orang Kristian yang tak sambut Christmas. Sebab Christmas ni bukan ajaran Kristian. Dia macam mana dia Muslim salah kena tak ucap, orang Kristian tak ucap, itu kepercayaan dia. La ilaha illallah, apa ni? So basic kena faham kan. So jadi bila kita sebut tentang ini, dia kata buat apa? Saya kata pasal dalam banyak benda orang beramal tak tahu pun agama dia ada apa. Kristian contohnya, saya bagilah, saya sebut perkara ni, pop penghapusan dosa, saya kira. Lepas tu dia kata oh ya ke? Saya kata awak pun sama kan, dia Hindu kan, awak pun sama, awak pun tak tahu apa yang kita awak, betul tak? Dia diam, betul, dia angguk. Awak tak boleh baca kan? Saya kata, awak tak boleh baca kan? Ya, dia anggap. Memang tak boleh baca. Sebab diharamkan baca. Ikut kasta, kasta bawahan tak boleh baca kitab. Benda ni kalau dipersoalkan oleh anak-anak, orang-orang yang beragama Hindu, dia akan marah lah. Apa salah tak boleh pula? Tapi, trigger ni macam Zakir Naik soal tu, dia akan menyebabkan diorang macam, eh, tak boleh baca. Selama ni kan pergi kuil, ambil je api dan sebagainya kan, buat macam tu. Itu je dia tahu. Dia tak tahu benda tu ada tidak. Dalam kitab tak ada pun. Sami reka-reka. Tahu tak? Tu problem kat sini, benda ni diorang pun tak baca benda kitab diorang. Saya kata, awak pun sama kan? Dia kata, dia diam. Dia kata, betul. Saya tak boleh baca. Bahkan kalau saya baca pun, dia kata, apa saya faham salah. Unless diterangkan oleh golongan Brahmin, golongan atas. Ini pengakuan dia sendiri. Dia pelajar bijak. Islam tak pernah lahirkan orang kasta. Kita ada kasta dalam agama ni. Maksudnya orang tu lahir, anak hamba sekalipun, boleh jadi ulama' yang besar. Contoh macam, Atta' bin Abi Rabah. Atta' bin Abi Rabah, dia keturunan hamba. Hamba eh, hamba tawanan dalam perang, kulit hitam dan sebagainya, tertangkap, kemudian dia dibebaskan sebagai bapa atau nenek dia. Dia besar, dia jadi ulama, dimuliakan. Hatta ketika dia masuk masjid haram, ketika itu khalifah masuk masjid, orang pergi ke khalifah, dia masuk, orang tinggal, khalifah pergi kat dia. Dalam Islam kita tak pernah melihat manusia terlahir anak siapa. Anda mulia dengan apa? Dengan takwa anda, dengan kedudukan anda, bukan dengan sebab anda lahir anak siapa. Sebab basically kalau orang India masuk Islam, dia lebih mulia banding apa yang diberikan oleh agama mereka. Tu je. Konsep ni orang tak faham ni. So pasal tu dakwah para anbiya terbina di atas hatu burhan aku. Beri sini bukti kamu. Dan kalau kita yang menjalankan dakwah para anbiya tak tahu apa benda orang bukan Islam tunjuk, tak mungkin kita nak dakwahnya. So tu, ini basic. Maksudnya ini antara trigger untuk kita belajar tentang agama-agama yang lain. So faham apa benda mereka sampaikan. Jika tidak, kita pun tak tahu. Jadi saya kata hari ni kan, orang yang di Malaysia ni, India di Malaysia, kebanyakannya, keseluruhannya, majoriti tak boleh baca kitab. Bukan tak geti baca kitab, tak boleh baca kitab, tak dibenarkan baca kitab. Kitab suci Hindu tak boleh. Ini bukan main-main, ini kisah benar sampai sekarang, until now. Itu masalah. Sebab tu kenapa kalau kita bincang bab ni, kalau kita tak tahu pun, dia bincang agama dia, bab mana dia tak tahu, kita tak tahu nak sembang apa. Bukti yang dia nak bagi bukti tak mana. Kristian boleh tunjuk Bible kot. Yeah. Buddha boleh tunjukkan kitab Buddha kot, kalau tak boleh baca Sanskrit. Yang Hindu macam tu juga. Lagi tak boleh tunjuk langsung. Sebab kitab tu hanya untuk golongan atasan sahaja. Ini bahaya sebenarnya, menyebabkan diorang sekarang rasa ancaman bila orang ajak. Macam Zakir Naik kata, meh, tengok kitab korang. Ini benda-benda ni sangat bahaya. Bagi diorang ancaman, bagi kita hidayah. Ia adalah hidayah untuk berfikir. Tinggalkan yang batil, pergi kepada yang hak. Tak rugi apa benda pun. You don't lose anything. Cuma mungkin kalau kita tak sunat, tak khatan, nak hilang. Khatan kena. Yang lain tak akan rugi, tak akan hilang apa-apa. Kemuliaan akan dapat sebenarnya. Okay. Dia kata dalam Allah firmankan juga dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-4. Perintah Rasul, Allah akan perintahkan Rasulnya SAW untuk berkata, itu ni bi kitabim qabli hadha, berikan aku dengan kitab sebelum ini, au atharatin min ilm, atau satu kesan dari ilmu, in kuntum sadikin, kalau kamu semua benar. Bila orang musyrik duk berhujah, dia kata mesti dia buat kitab sebelum ni, nak bincang aku buat kitab. Maksudnya kita berdasar bukti, bukan berdasar kepada benda-benda yang apa, khurafat-khurafat atau pemikiran. Telah datang di atas sidak Ashabul Kahfi dengan surah Al-Kahfi ayat ke-15. Dia kata apa? Ha'ulai kaumun attakhadhu min dunihi aliha, mereka ini kaum kami yang ambil selain Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Laula ya'tuna 'alaihim bisultanin bayyin, kalaulah mereka datangkan di atas semua sembahan mereka bukti-bukti yang nyata. Ini sembah sebab sekian, ini sembah sebab sekian. Kalaulah boleh, tapi tak boleh. Sebab apa? Basic kita adalah bukti. Dia cakap apa? Bukti. Apa bukti? Okay. Dan dalam Allah firmankan dalam surah Al-Hadid ayat ke-25, laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'amul kitab wal mizan, demi sungguh kami telah utuskan utusan-utusan kami dengan bukti-bukti, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan juga mizan, timbangan keadilan untuk diukur manusia dengannya. Maksudnya dengan kata lain, memang itu asas agama, dia dengan bukti. tidak ada dengan sangkaan, tapi dia datang dengan fakta. So kalau orang kata macam mana ni, entahlah, agak-agaknya okey kot, barangkali, mana tahu, kot-kot. Ah, itu bukan Islam. Islam berdasar fakta. Contoh-contoh orang nak selamatkan orang telah mati, dia kata kalau kita baca dapat turun rahmat juga kot. Tak mau kot. So kita ada dalil yang lebih sahih. Macam orang yang telah mati tak dapat selamat. So dalam hadis Musnad Ahmad, hadis yang sahih, seorang lelaki masuk syurga. Masuk syurga, dia dapat syurga yang tertinggi. Dapat syurga cantik, lebih daripada amalan dia buat. Kita tahu amalan kita. Kalau kita kerja sekian-sekian, tiba-tiba dapat gaji lebih, tuan-tuan tak tertanya-tanya ke? Mungkin tanya, apa hal lebih kan? Bukan kerja sama je, tiba-tiba dapat lebih. Takkan terlebih kot, kan? Ha, rezeki kot. Tak, kita akan tanya. So, this guy masuk syurga, Nabi kata, dia dapat lebih daripada apa sepatut dia rasakan. Masuk syurga, dia pelik. Lalu dia kata apa? Ya Rab, anna li hadha. Wahai Tuhan, dari mana aku dapat ni? Rasa amalan aku tak sampai tahap ni. Macam mana aku dapat ni? Allah Ta'ala jawab, bistighfari walidika laka. Kena minta ampunnya anak engkau untuk engkau. Yang ini dalil. So kalau dia kata anak tadi minta ampun kan, atau awalin salihin ya du'ulah, atau anak salih mendoakannya, yang doa keampunan untuk dia berterusan, anak tu akan jadi sebab dia naik. Ini dalil. Kalau yang tadi, Quran rahmat turun bila baca Quran. Jadi mungkin kalau kita baca, mayat tu mungkin, faham? Ha, dia beza. Dalil beza. Bila dalil tadi dia bukan mungkin-mungkin. Memang fakta. Nabi jawab macam tu. So kita dapat sini, solution dia fix. Terang dan jelas. Tak pening kepala macam nak buat berapa kali? Setahun. Kan? 40 hari ke? 30 hari ke? Berapa hari? Kan? Berapa banyak nak buat? Kalau kita pasang macam keset, acik tak? Ha, dah tanya soalan. Pasang keset, acik tak? Mini kompor tu bawa dekat kubur, letak. Bukan yasin je. 30 juzuk terus. Ha. Kalau rasa tak ada, letak solar. Kan dulu kan ada tahun bila dia orang letak macam apa, kubur. Kubur macam tu. Tuan-tuan nak tengok color-color macam tu, pink lah, biru dan sebagainya. Pergi ke area Tawau. Area Tawau, Brunei, kubur dia orang macam tu. Memang orang tu buat lawak lah. Dia pergi tambah, ada tema Hello Kitty. Ada tema sekian kan, ikut apa tema. Orang tu buat lawak, macam tambah, tolak sikit. Dia kadang orang tak faham, kita tolak sikit, tolak habis. Bila tolak habis pun nampak, ah kan. So, jadi kalau dia kata nak buat sangat benda ngarut tadi kan, tu, kita buat syarikat. Kan, kita nak kubur ni nak kala apa. Tu Quran nak baca berapa kali? Setahun. Lepas tu Yasin tiap-tiap malam Jumaat ke? Kita boleh buat kan? Boleh baca kan? Sebab Anita Mui, tau Anita Mui? Pelakon Hong Kong. Dia mati, tanam dekat Malaysia. Sebab Hong Kong tak cukup tanah. Dia kaya tapi tanah tak cukup. Nak tanam kat China pun tak cukup. Diorang kan buat Feng Shui ini kan penting. Tanah macam mana atuk nenek ditanam, dia beri kesan kepada kaya anak cucu. Tuan-tuan tengok kadang-kadang diorang sembah tu kan. Yang nama tu sebenarnya nama atuk nenek dia. So bila ada keuntungan berlaku, dia terima kasih atuk. Sebab cara tanam tu penting. Kalau tanam betul, anak cucu akan kaya. Lepas tu kubur tepi sungai ke, atau bukit ke, atau sekian, tanah mahal. Kan saya cerita tu kan, ada abang tu cakap, dia kata kalau nak mati at least masuk syurga at least RM120,000. Ha, mahal tu. Kita RM1,000 pun bising kan. Urus jenazah RM1,000 bising. Diorang RM120,000 sekali dengan pasal plot tanah tu sendiri dah mahal. So jadi Anita Mui tanam kat Malaysia. Cerita dia pasal kes mekanisme tadi. Kubur dia, ada seorang akak tu cerita, kalau pergi ada sensor. Tuan-tuan datang dekat sikit kubur tu, nanti dia nyanyi. Apa lagu Anita Mui nyanyi ketika hidup. So kalau kita tukar mekanisme tadi, kita Islamkan. Maksud Islam tadi, letakkan baca Quran punya lah. So apa hukum dia? Kan kecoh dia tu kan, ada mufti-mufti jawab apa mengarut dan sebagainya kan. Tang mana kita nak nafi kan? Benda tu memang bid'ah daripada awal pun. Pusing mana pun jadi macam haji je. Faham tak? So konsep dia jaga sikit Pak Amin. So tu kenapa Islam ni terbina di atas fakta, bukan di atas andaian. Rasa-rasa tak mau. Ada dalil, jalan. Tak ada dalil, stop. Berhenti. Terutama pada masalah ibadat. Masalah ibadat, masalah ghaibiat, perkara ghaib. macam mana selamatkan mayat tadi. Ini ghaib. Bukan cara kita boleh reka. Kan kalau kita boleh reka-reka cara, kita reka cara macam yang nak. Cacak keris ke, pasang tombak ke, kan siram air sekian ke, apa lagi? Kunyit ke, belerang kuning apa lagi? Saya silap buat gulai tu itu. Kan nak fahamkan kita kata benda ni kalau ikut kepada akal, macam-macam orang akan berikan solution. Tapi dalil, soalan dalil ni akan gagal. Kat sini saya tahulah dekat belah Selangor ada yang style apa tolak tarik beras. Ada? Sini? Ada? Dia tarikat biasa buat benda ni. Dikira orang tu daripada lahir sampai mati tolak. Kalau perempuan tolak 9, kalau lelaki tolak 15. Lepas tu dikira berapa tarik tu, puasa dengan solat. Puasa at least sebenarnya kalau setahun dalam 18 kilo je, tak banyak. Tapi kalau solat banyaklah. Kalau betul orang tu nak bayar, ustaz saya kata kena isi lori kontena penuh beras tu lu hantar. Kalau betul tak buatlah, tapi padahal kena buat betul kan, miskin pula kita. So cara dia duduk macam buayan kayu, letak beras atas ni, kemudian gantung dekat atas rumah, sorong tarik. Inilah apa fidyah solat sipulan penipulan dan sebagainya. Untuk berapa-berapa tarikh kawan kata saya terima, saya sedekah balik pada tuan guru. Tuan guru pun ambil balik sedekah. Ulang balik lah berapa kali. Dia kira berapa kali nak buat. Air dia tak ada dalil. Last-last sekali lepas tu bahagi. Agihkan antara tok guru anak murid. Alhamdulillah. Kenyang. Sekarang beras dengan murah kat Tesco. Kata ada potongan 50%. Banyak orang beli beras. Lepas kelas buka lagi. Tutup dah. Ha. Satu serius. Ha, dan pergi beli beras murah. 50%. Tengok dia Tesco ramai beli beras. Tahu benda tak? Tapi ini benda tak ada dalil. Semua orang buat, semua orang buat. Kenapa? Kan kalau, agak dia kalau. Kalau Quran dibaca, kalau ini, kalau itu, kalau sekian. Dia tak ada dalil fix. Tapi kita sebut tadi kan, awak nak selamat mak bapak awak. Minta ampun untuk dia. Kan fix. Nabi kata, Allah Ta'ala kata pada orang tu, kerana anak kau minta ampun untuk kau, naik darjat di syurga. Kenapa tak pergi pada yang sahih, yang betul? Pergi kepada sangkaan, tinggalkan yang sahih. Ini nak faham. Sebab Islam ini dengan dalil. Sebab tu kalau orang tu buat benda bukan-bukan, tak ada dalil di atasnya. Bahkan dia tak pun nak sekat benda lain masuk. Dia akan berteret-teret masuk bukan-bukan. Okay. Yang kelima, yang terakhir, arahan memerhati dan memikirkan ayat-ayat Allah. Ini tak ada cara pemikiran Islam juga. Suruh kita merhati dan juga merenung. Telah mutawatir nas-nas syarak yang menyuruh manusia wajib memerhati dan juga memikirkan ayat-ayat Allah. Ini tanda-tanda Allah. Serta menggalakkan akal manusia mengenai kepentingan mengamati dan memikirkan malakut Allah Ta'ala. Firman Allah dalam Quran dan surah Al-Imran. Ayat 190-191. Allah Ta'ala nyatakan, inna fi khalqis samawati wal ard. Sungguhnya pada penciptaan seluruh langit dan juga bumi. Wakhtilafil laili wan nahar, perbezaan malam juga siang. Laayatil liulil albab, ada bukti-bukti, ada tanda-tanda untuk yang punya akal. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, orang-orang yang mengingati Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri, duduk dan juga berbaring di sebelah badan mereka. Dan mereka wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memerhatikan kepada ciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadha batila, dan dengan dia memerhatikan tadi, dia akan berkata, wahai Tuhan kami, tidak kau ceritakan semua ini sia-sia. Subhanaka, maksudnya engkau ya Allah, daripada apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Faqina adzabanna, yang dinuah kami daripada azab neraka. Okay. Bahkan ayat Allah Ta'ala menyuruh mereka merenung ayat alam, disaksikan depan mereka. Memang dalam Islam ni kita memang disuruh untuk berfikir dan melihat, merenung, memandang dan merhatikan. Bahkan ada perbandingan-perbandingan. Contoh macam bila kita nak berhujah dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, memerhatikan alam semesta sangat penting. Ni saya tahu lah kat sini banyak ke sekolah, kalau kat belah-belah Kuala Lumpur, Selangor, banyak orang suka hantar anak sekolah international. Saya tak pernah rasa benci kepada belajar benda antarabangsa atau dengan nama antarabangsa. Tapi kadang-kadang mak bapak ni tak perasan ketika anak-anak tu dihantar ke sekolah-sekolah semikian, ada kebarangkalian dimasukkan unsur-unsur kemukan. Sebab kami setakat ni, secara peribadi saya, Ustaz Asri dan lain-lain, kami berhadapan dengan mak bapak mengadu anak-anak dah start kufur. Anak-anak yang seorang dikata tak percaya Tuhan, yang kata pada mak bapak, buktikan Tuhan mana. Abah dengan mak tak belajar pula. nak jawab apa? Ustaz, ni anak saya macam kan? Okey. Ustaz, ustaz mati? Tak jenuh. Sebab benda ni basically, pasal benda ni sebenarnya semua orang kena faham. Contoh macam kita bincang masalah Allah Ta'ala, La Ilallah tadi, semua kena faham. Sebab kalau ni kata kita tunggukan ustaz saya terangkan dan sebagainya, kita bimbang satu masa nanti bila kita, anak kita persoalkan, kita tak boleh jawab. Hujah ke atas diri kita daripada anak kita, kita pun tak reti. Abah buat mak pun tak tahu. It's okay. Kenalah abang dengan mak kaya. See? Kan diorang pandai manage hidup, dapat harta banyak, tapi tak kenal Tuhan, it's okay. Tuhan tak ada pun okay. Serius, bahaya. So budak-budak ni kadang saya jumpa baru ni, dia kata apa? Dia kata dia percaya evolusi, tapi dia ragu tentang Allah. Evolusi dia percaya. Saya kata kan dia, awak percaya evolusi? Dia kata ya. Maksud dia daripada haiwan apa bakteria jadi haiwan unisel. Unisel jadi ikan, ikan biawak, biawak burung, burung dan seterusnya beruk jadi orang. Macam itulah dia kata. Saya kata macam ni. Dia kata dengan dia randomness. Saya tunjuk itu cawan. Saya kata cawan ni boleh tak tiba-tiba jadi? Maksud dia depan tadi ada kereta berlanggar kan, lori porselin, langgar lori cat, lori apa benda tak lagi, accident jadi cawan. Lepas tu tulis kat situ, masjid air terubung. Boleh? Berlanggar buat air botol jadi macam tu tak sengaja. Dia diam. Dia kata tak boleh. Saya kata kita dengan cawan ni, siapa lagi rumit ciptaan dan buatan, cawan ni ke kita? Lepas tu dia kata, tak boleh samakan sebab ini benda tak bernyawa, ini bernyawa, dia cakap itu. Saya kata bukan masalah tu, masalah jadi tak sengaja, boleh ke? Accidentally happen. Oh, dia kata bukan, evolusi bukan accidentally happen. Mula-mula dia cakap itulah. Tapi lepas saya ketuk 3-4 benda tempat, dia lagi mengaku. 17 tahun, budak ni 17 tahun. Dia mengaku lah. Tapi berbelitlah lidah nak cakap English kan dengan dia. Lari rahang. Dia cakap English, kita cakap English juga kan. Jadi kita kata dengan dia macam mana boleh, kalau benda ni tak boleh jadi sendiri. Takkan manusia ni lebih rumit jadi dengan tak sengaja? Tiba tak sengaja. Dia saja tak sengaja sebab apa? Sebab bagi dia orang, pertukaran daripada bakteria jadi haiwan unisel, haiwan unisel jadi ikan, ikan jadi biawak. Mutation ni random. Mutasi, walaupun sebenarnya mutasi ni jawapan baru. Dulu waktu mula-mula Charles Darwin, dia kemukakan teori evolusi. Dia tak kata tentang mutasi. Yang dia kemukakan adalah natural selection. Pilihan secara natural, tiba-tiba jadi macam tu. Bahkan dalam buku dia, cerita kelakar dia kata apa? Macam jirafah sebenarnya rusa tengkuk pendek. Tapi duk sibuk mengagang-agang nak pakan tinggi, tiba-tiba jadi tinggi. Amboi, sedapnya. Kan? Gitu kan, keluar rupa tengkuk. Astagfirullahaladzim. Cakap itu, dia marah tau. Dia kata diurit. Saya kata, itu kan cerita dia. Itu cerita dia, saya kata. Lepas tu bila tak berjaya yang ini, orang kata gagal, dia pindah kepada apa? Survival of the fittest. Mana paling fit, itu yang akan kekal. Saya kata itu pun bukan jawapan. Sebab bila dibincangkan benda tu, tajuk asal dia bukan masalah apa, benda tu bertukar makhluk baru. Contoh dia bagi contoh dekat Eropah ada ghost moth, kupu-kupu hantu dipanggil. Bukan berhantu gitu. Warna dia tu warna macam kayu. So dipanggil kupu-kupu hantu. So kupu-kupu ni sebelum revolusi industri di Eropah, pokok warna kayu, kupu-kupu tu warna kayu, duduk kat situ selamat. Warna itulah. Tiba-tiba bila pokok jadi warna hitam, kupu-kupu tu warna hitam. Mula-mula diorang ingat kupu-kupu tu tukar diri. Macam alamak, bahayanya. Tiba-tiba diorang dapat tahu rupanya ketika mana kupu-kupu tu keluar warna kelabu, warna kayu, ada juga warna hitam. Tapi warna hitam sering mati awal. Sebab dia duduk kat pokok tu, binatang nampak, burung nampak. Tapi bila pokok tukar jadi hitam, yang hitam selamat, yang kelabu mati. So yang hitam akan banyak beranak, bertukar color. Itu bukan masalah bertukar sifat. Saya kata sebab apa? Kupu-kupu masih kupu-kupu, bukan jadi kambing. Saya macam budak-budak sendiri, bahaya tau. So budak-budak ni dia tak tengok betul-betul apa benda kita perhatikan ni. Sebab ini pada semua alam ni, bukti Allah Ta'ala tu Tuhan sangat kuat. Yang last kali dia submit, dia terpaksa diam kan. Bila saya kata kita ke alam sistem solar kita ni, kita planet ketiga daripada matahari. Okay. Dalam mesin solar kita ni, yang ada makhluk kita je tau. Tempat lain tak ada. Intailah ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, tak ada makhluk. Benda ni nak buktikan bahawa kita ni hadir ke dunia ni bukan tak sengaja. Bukan accident macam tadi kan, bakteria tukar sifat. Saya kata pasal tengok planet lain tak ada. Lepas tu budak ni kata jawab, tapi itu makan masa billion years. Billion tu jadi manusia ni. Saya kata bakteria dekat sana tak lintas billion juga ke? Kan bukan serentak ke jadi? Kat sana pun billion juga. Kenapa sana tak ada makhluk, sini ada makhluk? Dia diam. Ha, dia blank. Dia cakap, kenapa? Pasal ini kita nak kata bakteria bertukar jadi makhluk baru. Soalan sekarang, kenapa kat bumi ada, sana tak ada? Kebil, angguk, kebil, ada kalah lah. Tapi mula-mula tu memang serius. Benda macam ni, pasal Allah tak nak tunjuk pada kita, kamu bukan jadi tak sengaja. Kamu jadi diatur, disusun. Tengok yang tengah macam kipas ni, siapa hantu kat situ? Tak tahu, tiba-tiba jadi. Tak ada. Ini aircon? Tak ada siapa. Tiba-tiba jadi. Mana boleh? Sebab itu, maksud dia memerhatikan alam semesta ni sangat penting kepada pemikiran seorang mukmin. Sebab kita nak berhujah dengan orang-orang yang tak percaya Tuhan. Keliling ni, ha, semua ada. Keliling ni, badan kita pun ada jawapan untuk perkara. Saya kata dengan dia macam ni, awak ada tujuan tak datang ke dunia? Dia diam. Tak ada tujuan ke? Tak tahu dia kata. Okay. Sekarang saya kata, kasut awak pakai ada tujuan? Ada lah kan. Selipar masa jamban, ada tujuan tak diciptakan? Ada. Lepas tu soalan sekarang, kalau kasut ada tujuan, takkan tuan kasut tak ada tujuan? Mana kita dengan kasut, kasut lagi mulia. Kalau boleh tulis biografi kan, kasut ni sejarah, nama, tujuan dijadikan, semua ada. Kita manusia, nama sekian, tujuan jadi, tak tahu kenapa. Bukankah kita hina dari kasut kita? Saya kata dengan dia macam, dia retract. Mula-mula datang tak, ayolah Allah syarikat lah. Arrogant, budak ni sombong. Bapak dia mengaku. Bapak dia kata, ini kibr. Bapak dia maknanya murid saya juga. Saya pun tak perasan. Lepas datang rumah, saya tengok muka. Bukan apa datang kelas malam ke? Haa, lama dah tak datang, dia kata. Mak dia pun student saya juga. Ya, saya kata dengan dia masalah ni. Pasal dia duduk sekolah, tu kan memang bapak dia kata dia main game online. Kawan dengan kawan-kawan dekat US dan mana. Main game online. So kawan-kawan tadi kadang masukkan sumbat sikit-sikit. Awak tak perasan. Anak tu dengar soalan-soalan kemukan daripada kawan dia, dia tak ada jawab. Simpan dalam tau. Hasil dia budak tu keluar dengan conclusion last sekali. Buktikan Tuhan ada, anak kau. Kelang kabut. Kalau saya so, jumpa seorang lagi yang macam tu juga. Apa yang dia ni, dia tapi budak jumpa saya. Di sekolah international. Dia kata kawan dia tanya, God is so great. Tuhan sangat berkuasa. Sangat bijaksana, sangat agung. Kenapa kita nak sembah? Kenapa perlu kita sembah Tuhan? Tuhan maha kaya. Kita nak jawab apa Ustaz? Budak-budak ni datang jumpa saya nak jawab apa? Saya kata, cakap dengan dia, Tuhan tak perlu ibadat kita. Tapi kita mesti abdikan diri pada dia. Dan saya sebutkan apa, kesan-kesan ibadat tadi. Hapuskan dosa. Hapuskan dosa itu antara benda paling besar. If you are sin, dosa kita dihapuskan, ibadat yang kita buat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Ayat 114 surah Hud kan, kebaikan-kebaikan itu menghapuskan akan keburukan-keburukan. Itu pertama sekali saya kata. Kalau kita ada dosa, kemudian nak dekat diri pada Tuhan, nak menjadikan apa diri kita ni apa, makin dekat pada Tuhan, maka kita perlukan ibadat tadi. Sebab dia melatih kita rasa Allah perhatikan kita. So basic saya kata, bukan masalah Allah perlu ibadat kita, kita wajib mengabdikan diri. Kata dia, ini start ketiga, kawan cucuk satu soalan. Lepas tu cucuk soalan kedua. Lama-lama budak ni akan kena influence. Saya tak tahulah ini perancangan teratur ke. Sebab kita dulu sekolah dekat sekolah-sekolah rendah, sekolah menengah dengan non-Muslim di Malaysia. Saya tak pernah dengar soalan kawan-kawan saya tanya soalan tu. Saya tak pernah dengar. Tapi budak-budak sekolah international ada soalan-soalan macam tu. Either cikgu suruh, saya tak tahu lah cikgu-cikgu tu suruh ke, Allah Alam lah. Ada cikgu-cikgu tentu kata terus tanya soalan tu. Mungkin ada. Tak dinafikan. Pasal dia orang memang macam anti pada Islam ni, ada kuat. Dia tak suka Islam. Suka masalah peraturan tudung lah, aurat ke. Dia tak nak. Dia rasa mengkongkong kebebasan. Tapi kadang-kadang dia tak berani cakap sendiri, dia cucuk orang lain cakap. Dan saya pernah dengar dekat Taman Tun dalam satu apa tuition. Mak cik tu datang jumpa saya mengadu anak dia, anak saudara dia dekat tuition dekat Taman Tun tu, cikgu tanya soalan tentang agama. Persoalkan masalah aurat pasal sekian-sekian sebagainya depan duduk apa depan kelas. Sebenarnya pelajar tak boleh jawab. Cikgu tu diam dan senyum je. So budak ni mengadu pada makcik dia, makcik tu mengadu kat saya. Saya pergi kat tuition tu. Ada seorang budak tu ikut saya, dia kata main ikut sekali. Saya tak jumpa cikgu nama Titus. Christian kan. Dia tanya soalan. Saya pun tanya balik soalan daripada dia. Saya terangkan balik. Saya kata kalau cikgu nak persoalkan agama, tanya pada orang agama. Kau tanya budak-budak. Kalau saya tanya soalan agama pada cikgu, cikgu tak jawab. Panggil budak-budak kelas duduk sini, saya tanya soalan. Nak? Saya kata. Cikgu jangan buat soalan macam tu pada budak-budak. Saya just tanya aje. Tak. Kalau nak tanya betul, saya kata kena sebab. Bukan tanya macam ni. Tanya pada budak yang tak boleh jawab. Buat apa? Mana-mana dari grup. Tapi lepas budak tu kata, lepas daripada minggu saya jumpa tu, dia minta maaf balik dalam kelas. Pasal kata soalan tu kan trigger. Saya kata tak, cikgu tak puas hati, jumpa kita orang. Ustaz-ustaz nak tanya soalan agama, mari kami terangkan. Ada pun tanya pada budak-budak dan sebagainya, ini bukan cara dia. Ini kaedah kadang-kadang kita perhatikan. Memang ada gerakan untuk mengkufurkan umat Islam ni biasa. Cuma masalah kita sedar tak sedar lah. Tapi pemerhatian pada alam semesta ni membantu kita untuk berhujah. Sebab tu kenapa kita disuruh melihat. Okay. Allah Ta'ala firmankan Al-Quran dalam surah Al-Ghashiyah ayat 17-20. Allah Ta'ala nyatakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka melihat kepada unta macam mana ia diciptakan? Unta ni pelik sebenarnya kalau tuan perhatikan. Orang yang tak tengok unta tak tahu. Kalau tengok unta dia tahu. Dia tengok luar, tengok isi dalaman badan dia. Sebab dalam rencana, saya tak ingat BBC ke, dia ada buat satu rancangan Inside Nature's Giant. Kalau tuan-tuan buka dalam YouTube ada Inside Nature's Giant. Dalam rancangan tersebut, dia bedah ikan paus, gajah, unta, badak sumbu, kepada air. Saya tak pasti. Ada beberapa binatang lagi yang besar, dia bedah. Dalam ketika bedah tu, ketika bedah apa? Unta. Ketika ni sangat menarik. Unta ni sebenarnya, bonggol dia tu, itu je lemak yang ada pada badan dia. Kawasan lain tak ada lemak. Punca kenapa? Kalau dia ada lemak kawasan badan yang lain, kena panas, dia akan mati terbakar. Sebab heat akan tersimpan. So Allah Ta'ala jadikan unta tu, bonggol dia je ada lemak. Lemak di bonggol sahaja. Pusing tempat lain tak ada lemak eh. First thing first. Tapak kaki unta, tuan-tuan pernah pegang tapak kaki kucing? Macam tu. Dia ada macam stokin. Dia pasal dia kalau dia kaki dia macam kaki lembu, pijak terjelus dalam tanah. Tapi kerana dia ada kaki macam kucing, dia terapung. Sebab tu unta digelar sebagai kapal padang pasir. Dia terapung. Banyak lagi lah hidung dia boleh tutup, bulu mata panjang sebagainya kan. Banyak benda yang pelik pada unta ni. Sampai kan okay, ketika dalam rencana tersebut, dia orang bawa masuk Richard Dawkins. Kenal Richard Dawkins? Dia ni atheist. Nombor satu lah sekarang ni dekat Europe. Kira siapa-siapa nak hujah tak percaya Tuhan, baca buku dia. Richard Dawkins. Memang konon hebat lah, tapi tak hebat pun. Cerita dia, bila dia bercakap, tajuk ni, unta ni, diorang bawa dia bercakap. So dia pun ulas. Dia kata, siapa-siapa melihat kepada unta, pasti menyangka unta ni telah dibuat oleh satu komiti. Pasal sangat tepat. Unta tak boleh tinggal tempat tak panas tau. Kalau dilintas Malaysia, dia mati. Kenapa? Sebab dia akan sesema. Saya pernah tanya, ini cerita waktu kecil-kecil tu kan, kita orang Malaysia ni kan, orang bandar lah, tak tahu orang kampung buat apa, orang alam, orang KL. Budak KL yang tak pergi wayang, tak pergi mana. Kalau hari raya dapat duit banyak, pergi KFC. Pergi zoo negara, pergi KFC. So kita pun pergi ramai-ramai kawan-kawan kan. So lepas tu ketika tu hujan, kami lari-lari lah pergi ke tepi-tepi bangunan. Nah, sampai tepi tu saya nampak unta dalam tempat simpan. Tak dekat tengah padang. So ada tukang jaga zoo terlintas. Saya tanya, kenapa unta tak lepaskan? Oh, dia kata tak boleh. Unta dia kalau kena hujan, dia sesema. Dan dia mati. Actually dulu ada orang pusing dunia pakai unta. Sampai Thailand, mati. Selepas tu tak ada siapa try dah. Dia tak boleh tempat cuaca basah. Sendiri kalau kita lihat unta, dia kata apa? Bila dia kata unta ni, ketepatan badan dia, kesesuaian minum air banyak. Dia minum air banyak, sel darah dia akan besar tapi tak akan pecah. Kita minum air banyak, kalau banyak sangat, sel darah kita akan pecah. Kita akan mati. Unta tak ada masalah. Dia minum banyak mana pun, sel darah dia expand. Sebesar mungkin. Kita punya darah, sel darah kita akan pecah bila air banyak sangat. Dia dilute kan, cair, maka tak boleh tampung apa oksigen, tak boleh bawa makanan. Unta tak ada masalah. So bila dia kata unta ni, dia kata kalau siapa tengok unta pasti menyangka unta ni buat oleh komiti. Satu berjatuhan kuasa berbincang macam mana unta ni patut. Tapi ia bukan komiti, ia adalah evolusi. Dia sesat kan, macam mana? Dia kata dia blocking kereta orang. Siapa kereta apa? PDF. Kereta siapa yang blok kereta orang? PDF? PDL 591. PDL? 591. Oh, tiga angka. Siapa-siapa kan tolong alihkan kereta. Dia sambung lagi. Okay, masa dia kata, bukan. Dia kata dari evolusi lah. Walaupun sebenarnya, kemustahilan benda tu teratur macam tu dengan tak sengaja. So kalau unta hilang salah satu sifat tadi, dia tak boleh hidup di padang pasir. Tak boleh hidup. Dan kalau sifat dia tu ada pada binatang lain, dia bukan di padang pasir, binatang tu mati. Ha, itu maksud dia. Nak katakan tak sengaja. Okay. Wailas sama ikai farufiat. Dan langit macam dia diangkat. Kan kita kawasan langit kita tinggal. Kita tinggal kawasan kita tinggal ni, yang ada oksigen, lima batu je tau. Lima batu je. Lepas tu gunung Everest paling tinggi pun sebenarnya 8848 meter. Itu yang orang buat apa, Zulian punya nombor kereta kan. Itu nombor gunung Everest. Tapi sebenarnya tak betul. Sebab diorang ukur sekali, tapi gunung tu sampai sekarang makin naik. Sebab benua India tolak Himalaya. Tolak benua, dia bertembung macam tu, dia tolak-tolak, makin naik sampai sekarang. Tapi diorang ambil lah satu nombor, 8848. Gunung Everest punya ketinggian. Ia bawah daripada 5 batu. 8 km dengan 5 batu. 5 batu tinggi lagi. So kawasan ada oksigen hanya 5 batu je tau. Atas tu tak ada. Macam mana kita tinggal kat sini kan? Dinaikkan. Macam mana ikan dalam air? Kalau ikan keluar dari air, dia mati. Kita keluar kawasan ni, kita mati. Dan tak ada tiang pula macam diangkat. Kalau tak rapat kan, habis kita. Rapat kan? Kawasan oksigen dia tak ada. Tak diangkat tinggi. Langit ni tak ada ketebalan. Kita rapat dengan langit, habis. Udara habis. So nak ceritakan kat sini, oh, tak tengok ke? Kepada langit macam mana diangkat. Wa ilal jibal kaifa nusibat, dan gunung macam ditegakkan. Macam gunung ditegakkan. Gunung ada dua jenis. Satu gunung lipat, satu gunung berapi. So gunung yang dimaksudkan ni gunung berapi. Sebab bila kita ada plate tektonik, pertemuan antara plate ni benua dengan benua. Bila macam ni keadaan, kalau macam ni keadaan jadi macam Himalaya tu lah. Dia akan naik tulak. Kalau dia kata selisih, selisih lah. Tak ada masalah. Tapi kalau dia kata satu atas satu bawah, macam kita dengan Indonesia, pentas Sunda macam ni tau. So dia akan bawah, kita atas. So kawasan ni kalau dia tak ada lah dijadikan gunung ganang kat kawasan ni, ni tak ada gunung ganang, nescaya dia akan slide. Bila slide, hari ni kita jiran dengan Indonesia, besok tiba-tiba Australia. Pasal, faham tak? Dia slide. So akan jadikan di kawasan ni gunung yang berat, dia perlahankan. Perlahankan. Ini bukan tak sengaja. Ini dengan aturan Allah Ta'ala. Kalau tidak, kita bergoyang ni hari ni. Dia jadikan sekali-sekala terasa tu, baru tahu. Tapi sebenarnya goyang, benda tu boleh berlaku tiap-tiap hari. Bila tak jadikan macam tu aturan dia, gunung tu adalah sebagai pasak. Menyebabkan berhentinya sliding di antara dua plate tektonik tadi. Ini benda kena faham. Wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi macam dihamparkan. Yang maksud bumi dihamparkan tu adalah bumi kita buat kita pijak. Bila sebut ar, dia bermaksud bumi sebiji, lapisan tanah yang kita tinggal, ataupun tanah yang kita pegang tu, itu ar juga. Tapi yang dimaksud kat sini adalah kepingan tanah yang kita tinggal ni, pasal dia nipis. Dia macam terapung, bawah ni semua lahar, cair, yang atas terapung, kan, macam kayu, bongkar kayu di atas, di atas dalam periuk, bayangkan kita pasang api macam tu. Tapi dia stabil. Kan? Dan dibentangkan. Bila naik tu ke Gunung Merapi, akan banyakkan lagi. Dia tolak, tolak, tolak sampai jadi pulau, jadi tanah untuk kita tinggal. Ini orang suruh tengok. So kat sini ada ada hujah bahawa ini bukan jadi dengan tak sengaja, bahkan diaturkan. Dan Allah Ta'ala firmankan Quran surah Az-Zariyat, wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kamu adakah tidak kamu mengingat melihat. So kita bukan basic percaya Allah Ta'ala tadi tanpa bukti. Dia bagi kita hujah dan keterangan untuk kita tahu apa bukti bahawa dia menjadikan kita dengan tanpa sengaja, bahkan diaturkan kita dengan ketentuan dan ketetapan. Pemikiran yang sahih akan bawa secara pasti kepada iman yang benar kepada Allah Ta'ala dan dengan ketunggalannya. Kerana ini Allah Ta'ala telah membuat di dalam kitabnya yang mulia misal-misal yang nyata bagi mendekatkan makna kepada pemikiran. Allah Ta'ala katakan Al-Quran surah Az-Zumar 27, walaqad darabna lin-nasi fi hadzal Quran min kulli mathal la'allahum yatadhakkarun. Demikian kami telah buatkan untuk manusia dalam Quran ini dari segala bentuk perumpamaan, moga-moga mereka akan beringat. Sebagaimana Allah Ta'ala menyebut kisah-kisah, macam juga contoh Allah Ta'ala ceritakan kisah dan hikayat umat-umat terdahulu bagi peringatan dengan dan dengan dengannya pengajaran, dan dengannya dan juga pengajaran, dan dia perintahkan manusia untuk memikirkannya. Allah Ta'ala dalam Quran surah Qasas surah Yusuf ayat ke 101, Allah Ta'ala katakan 111, Allah Ta'ala katakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Demi sungguh pada kisah mereka ada pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Maka ana haditsan yuftara, ia bukan cerita yang diada-adakan. Walakin tasdiqal ladzi baina yaday, tapi dia membenarkan kepada apa sebelumnya daripada kitab-kitab. Wa tafsil la kulli syai', dan Quran ini adalah perincian bagi segala perkara. Wa hudan, petunjuk. Wa rahmatan, dan rahmat li qaumi yu'min, kaum yang beriman. So, jadi kat sini kita jelas ini cara Islam mengajar kita berfikir. Dia bukan dengan percaya tapi tanpa melihat dan menilai, tak. Dia suruh kita perhatikan. Tapi macam saya katakan tadi, macam kepada bapa-bapa, zaman sekarang ni ialah fitnah tu berlaku hari demi hari. Kekufuran tu adalah benda sangat bahaya. Kalau kita tak boleh nak tangani pada anak-anak kita sendiri, dan macam mana lagi akan datang. Orang bukan Islam kita tak dakwah, satu benda lah. Anak kita sendiri boleh terkeluar daripada Islam hanya kerana apa? Persoalan-persoalan tentang alam semesta yang kita sepatutnya lebih tahu banding dia, sebab kita umur panjang sikit. Sebab kita lebih tahu dan kita patut pandu dia pada faham dengan betul. Sebab alam semesta ni, sains bukan mengajak kita kufur kepada Allah Ta'ala. Bahkan dia membuktikan Allah itu ada. Dia bukti Allah Ta'ala itu ada. Sebab tu yang dalam tahun 2017, yang bulan 10 tu, dekat Switzerland, diorang ada buat satu tempat tau. Sempat bagi apa, super collider, CERN super collider, yang diorang lagakan particles untuk tengok macam mana alam mula jadi. Even though sebenarnya benda tu bahaya. Sebab kalau jadi alam kat situ, dalam laga tadi, hancur bumi ni. Tapi diorang try buat lah. Dah puluhan tahun, dah lebih 50 tahun diorang buat kerja ni, lagakan, nak tengok macam mana agak-agaknya unsur alam yang lain jadi. Sebab asal dunia ni, dia kata daripada hidrogen je. Lepas tu bila hidrogen kena tekanan jadi helium, tekan lagi jadi sekian. So sekarang ni macam mana nak buat macam ni supaya nak jadi semua unsur yang lain. So diorang try buat. Lepas 50 tahun diorang keluarkan Asia Week, News Week dan sebagainya. Diorang isytiharkan apa? The universe should not really exist. Alam semesta tak masuk wujud. Sebab bila diorang buat tu, sebab dia kata apa? Di situ ada ukuran imbangan yang mustahil ada. Mustahil ada sebab diorang tak bayangkan ada pengatur. So diorang bayangkan benda tu random. Macam kalau saya tuang air ni ke lantai, apa kebarangkalian air ni tulis nama saya? Kalau saya tolak sekali, boleh? Tulis Ain, Dal, Lam, Ya. Berapa kali saya tolak boleh jadi nama saya? Ni, saya tolak ni. Ada tak kebarangkalian? Ni lah ni, air ni, saya tolak. Jatuh, tumpah. Apa kebarangkalian air ni jatuh dan tulis nama saya? Berapa kali saya tolak boleh jadi? Mustahil. Percentage kosong, tak ada persen, tak ada persen-persen pun. Kosong. Kalau saya gerakkan, bolehlah. So saya buat macam ni kan, turunkan air tu, boleh. Sebab dengan apa? Kehendak, ilmu, kan, aturan. Sebab saya gerakkan. Kalau sendiri jadi, dekat sini masalah diorang. Sebab diorang bayangkan alam semesta jadi sendiri. Laga, tiba-tiba dia kata tak boleh. Sebab tiap kali laga semua hancur. Tak pernah jadi ciptaan baru. So diorang mula pening kepala dan berakhir dengan keluarkan statement dalam 2 tahun lepas, alam semesta tak patut wujud. Sebab saya jawab, sebab diorang anggarkan patut jadi sendiri. Sebab dengan tak ada imbangan yang mustahil jadi. Sebab diorang laga ke 50 tahun, bukan laga semalam tau. Dia lagakan parti ke tu 50 tahun dah diorang buat. So kita umat Islam, setiap benda dalam sains ni hujah kat atas siapa-siapa yang tak percaya Tuhan. Siapa hujah yang kita patut tahu. Bukan diorang duk sibuk cerita kita diam. Kita patut lebih tahu. So ini semua ni adalah membantu untuk menjaga akidah anak-anak kita pada masa akan datang. Jika tidak, diorang akan hanyut kan. Teori evolusi, bukan fakta, teori. Kenapa nak pening-pening kepala? Tapi kerana anak-anak kita akan didatangkan dengan benda dengan lah bungkusan cantik. Bungkusan apa? Oxford, Harvard, kan? Cambridge, bungkusan dia. Salut dia, salut Eropah. Salut Eropah kan? Kau biar benar kan? Ini Eropah. Ini masalah dia. Sangat jaga-jaga. So jadi ini benda-benda perkara tersebut adalah tanda-tanda pemikiran Islam. Yang patut Islam ni memang sentiasa di atas. Cuma mungkin anak-anak orang Islam ni, kita ni tidak tahu akan cara tersebut. So alhamdulillah kita dah habiskan dah sampai apa tajuk tentang pendahuluan kita, tanda pemikiran dan pengujahan jahiliah banding pemikiran pengujahan Islam. So insyaAllah nanti pada bulan yang akan datang kita akan bincangkan isi kandungan buku ni, iaitu bab yang pertama, tata cara ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Bila ahli sunnah ni menerima ilmu atau jumpa dalil, macam mana mereka faham, apa cara mereka supaya mereka tidak tersesat. So itu yang kita akan bincangkan insyaAllah pada bulan yang akan datang. Baik, wallahu a'lam. Ada soalan ke? Tak ada. Dia ada gigil kepala lewat kan. Jadi okay, kita kemudian nanti insyaAllah kod-kod apa lepas tamat kelas nanti akan datang, akan datang tamat buku, kita buat satu sesi kelas soal jawab ke, tak apa. Untuk sekarang ada. Tak cuba kenapa tanpa panduan Allah Ta'ala takkan kita tahu. Sebab akal kita limited. Sebab tu bila Adam diturunkan ke dunia, abang kita kata kalau kitab tak turun kita tak reti lah nak mikir. Ha-ha. Sebab ketika Adam diturunkan ke dunia dan surah Al-Baqarah ayat 38, Allah Ta'ala nyatakan kulnahbitu minha jami'a. Kami kata kepada Adam, Hawa dan Iblis, turun kamu semua daripada syurga semua sekali. Kemudian Allah kata apa? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jika datang kepadamu daripada-ku sebarang petunjuk, faman tabi'a hudai. Siapa ikut petunjukku, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Terkira ketakutan dekat atas mereka dan mereka takkan bersedih. Wallazina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Dan orang kufur dan yang mendustakan terhadap ayat kami, ulai ka ashabun nar, mereka lah penghuni neraka, hum fiha khalidun. Dah ayat tu dengan jelas. Adam turun tu Allah Taala janji dah. Akan datang nanti hidayah aku. Aku akan berikan, aku berikan hidayah petunjuk. Adam turun. Sedangkan Adam tu Nabi dah kan. Waktu tu dia belum ada anak-anak lagi. Tapi Allah Ta'ala janjikan turun. Datang pada kamu nanti dari ku sebarang bukti, keterangan. Siapa ikut petunjukku, tiada ketakutan, tak akan bersedih. Tu janji Allah Ta'ala. Sebab tu memang tanpa kitab. Kena berhenti lah. Tanpa kitab, panduan Allah Ta'ala, tanpa Rasul, kita akan jumpa hidayah. Tak akan jumpa. Kita akan mula berilau ke sini ke sana. Pemikiran kita akan salah. Cara berfikir kita akan tak betul. Tapi dengan Al-Quran, waktu kita baca tu kan, kita baca dua sudut. Kita baca yang salah itu, kita baca yang betul sekarang. Supaya kita dapat tahu mana ini guideline kita dalam berfikir. So kalau ada cara lain orang tu cakap, maka dia tak betul. Dia salah. Okay? Gila. Akan jadi gila. Serius. Dia tak tahu ke mana, nak tuju ke mana. Nampak ada Tuhan tapi nak sembah macam mana? Golek-golek ke? Lompat-lompat ke? Kan? Hantuk muka ke kepala ke tanah ke? Apa dia redha? Tuhan cipta kita. Dia nak kita abdikan diri kepada dia. So apa cara nak buat? Ha. Itu saja pun dah pening kepala. Kena letak 10 orang 10 cara agak. Golek-golek-golek-golek. Datang masjid mana bang? Golek. Ha, ini cara paling betul kot. Datang seorang ah, guling macam tu pula. Di mana masjid? Yang seorang pula tak tahulah buat apa. Semua orang akan datang dengan idea masing-masing. Datang Rasul, datang kitab, kita tak ada jalan kecuali mereka. So itu cara, kalau tidak semua orang akan buat. Itu cara betul yang kita faham, bahawa memang tanpa ni kita akan gila. Okay, baik. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.